dari demam. Ya, ya, ya, ya. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Dayung, dayung, dayung, dayung sampan. Naik sampan, sampan di dayung. Sampan melaju, ay nona, ke lautan yang biru. Jangan mencari ai tuan yang selalu cemburu. Ya, ya, ya, ya. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai. Dayung, dayung, dayung, dayung sampan. Kala tuan mencari kawan, cari yang genit, ay tuan, genit seperti saya. Ya, ya, ya, ya. Lai, lai, lai. Dayung.